Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a al-huda. Ashhadu an la ilaha illallah wa ahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Sebelum kita lanjutkan pembahasan kita, ada yang ingin Nana sampaikan. Sudah lama baru teringat ada salam untuk antum dari Al-Ustaz Abu Abdillah Aceh. Kita lanjutkan pembahasan kita terhadap kitab Taisirul Alam Bisyarhi Umdatil Ahkam Al-Hadithul Salithun, hadis yang ke-30. Kita telah melewati hadis Aisyah, dan untuk kesempurnaan dari pembahasan bab janabah, kita masuk pada pembahasan Maimunah, hadis Maimunah. Jadi jangan hanya kita mencukupkan pada hadis Aisyah saja tanpa mengikuti pembahasan hadis Maimunah, karena dalam bab tata cara mandi janabah yang sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, yang sesuai dengan metode diajarkan oleh Rasulullah SAW, itu ada dalam dua hadis ini, hadis Aisyah dan hadis Maimunah. Jadi bagi antum yang sudah melewati pembahasan hadis Aisyah, jangan dilewatkan pembahasan hadis Maimunah. Hadis yang ke-30. An Maimunah binti Al-Harith, dari Maimunah binti Al-Harith, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman dahulu, lafaz zauj ini digunakan untuk laki-laki dan perempuan. Istri itu zauj, laki-laki juga zauj. Ini pada masa dahulu. Akan tetapi setelah berkembangnya zaman, berkembangnya waktu, berjalannya waktu, di antara ulama ada yang terjadi kesulitan dalam membedakan tentang pembagian hak waris. Kalau zauj semua, ini susah bedakannya, istri atau suami. Maka dari itu mereka menambahkan tak marbutoh, membuat istilah. Kalau yang ada tak marbutohnya itu istri, zaujah itu istri, zauj itu suami. Ini belakangan. Akan tapi kalau zaman dahulu itu zauj semuanya, istri, suami, zauj. Barakallahu fikum. Di sini Maimunah binti Al-Harith, istri Nabi SAW. Maimunah binti Al-Harith, bibinya Abdullah bin Abbas, istri Nabi SAW. Maimunah binti Al-Harith menceritakan, wada'tu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wudu'al janabah. Aku meletakkan untuk Rasulullah SAW air untuk beliau mandi junub. Wudu itu artinya air. Kalau wudu artinya perbuatan, perbuatan berwudu. Fa akfa'a bi yaminihi 'ala yasarihi marratain. Maka Rasulullah SAW mulai mandi janabah. Beliau pun menciduk dengan tangan kanannya air dan disiramkan ke tangan kirinya. Berarti diambil air, siram ke tangan kiri. Dua atau tiga kali. Setelah itu gantian, yang kiri siram ke kanan. Dua atau tiga kali. Summa ghassala farjahu, setelah itu beliau sallallahu alaihi wasallam membersihkan kemaluannya, mencuci kemaluannya, dibersihkan. Air mani yang lengket di situ dibersihkan. Sumadaraba yadahu bil ardi aw al haid. Kemudian beliau mengusap-usap tangannya di lantai atau di dinding supaya air mani yang nempel di sini tidak lengket setelah dibersihkan. Diusap-usapkan ke lantai atau ke dinding. Berapa jumlahnya? Marrataini aw thalathan, dua atau tiga. Summa madmada wastansyaqa, kemudian memasukkan air ke hidung, Kemudian beliau kumur-kumur dan masukkan air ke hidung, setelah itu dikeluarkan. Wa ghassala wajhahu wa dhira'aihi, dan beliau membasuh wajahnya. Kemudian tangannya sampai siku. Summa afadha 'ala ra'sihi al-ma, kemudian beliau menuangkan ke kepalanya air setelah membasuh wajah, siku, kemudian ambil air, hidung, tuangkan ke kepala. Kalau di hadis Aisyah dipijit-pijit, ya, dan dituangkan ke kepala. Summa ghassala sa'ir jasadi, kemudian dipijit-pijit, dibersihkan, ya. Kemudian setelah itu beliau mengguyur air ke seluruh tubuhnya. Summa tanahha, kemudian setelah itu beliau berpindah tempat. Faghassala rijlaihi, dan membasuh kedua kakinya. Membasuh kedua kakinya terakhir membasuh kedua kakinya. Saling melengkapi hadis ini dengan hadis yang sebelumnya. Qalat, kemudian Maimunah mengatakan, sudah selesai, dah beres. Fa'ataitu bi khirqah, aku ambil sepotong kain untuk Rasulullah SAW supaya beliau mengelap air yang ada di tubuhnya. Bahasa kitanya khirqah ini apa? Handuk. Dikasih handuk. Kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Falam yuridha, beliau menolak, tidak menerima. Ambil. Beliau lebih memilih faja'ala yanfudul ma' biyadaihi, lebih memilih membersihkan air dengan tangannya. Dengan tangannya, tidak pakai handuk. Beliau SAW lebih memilih untuk membersihkan air. Airnya sudah bersih, ya, maksudnya untuk menghilangkan air yang ada di tubuhnya itu dengan tangan. Lebih memilih untuk mengeringkan air yang ada di tubuhnya dengan tangan, tidak pakai handuk. Bukan berarti ini haram, boleh hukumnya, kan? Tapi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah dengan tangan. Gharibul hadis, sebagaimana yang telah kita jelaskan maknanya. Kita langsung lanjut saja pada ma yukhadhu minal hadis, yang diambil faedah dari hadis ini. Hadzal hadis nahwul haditsis sabiqi, hadis ini seperti hadis yang lalu. Wa fihi fawaidu nujmiluha fi ma yali, di dalamnya terdapat banyak faedah. Kita sampaikan secara global. Faedahnya adalah al-awwal, yang pertama. Al-fa'idatul ula, faedah yang pertama adalah al-hadithul awal zakara fihi ghasla yadaihi mujmalan. Hadis yang pertama menyebutkan tentang membasuh kedua tangan secara global. Wa fi hadzal hadis, dan dalam hadis ini anna ghuslahuma, bahwa membasuh kedua tangan itu marrataini aw salasan, dua atau tiga kali. Dalam hadis Aisyah disebutkan beliau membasuh kedua tangannya, tidak disebutkan bilangan berapa. Dalam hadis ini disebutkan dua atau tiga kali. Fi hadzal hadis, dalam hadis ini annahu ba'da ghuslil yadain, setelah membasuh kedua tangan, ghassala farjahu, beliau membasuh kemaluannya, membersihkan kemaluannya. Tsumma masaha yadaihi bil ardi, kemudian beliau mengusap kedua tangannya ke lantai dua atau tiga kali, atau ke dinding. Waqad dzakara ulama, sungguh para ulama menyebutkan annahu yu'fa an baqiyatir raihah, setelah diusap ke dinding atau ke tanah, ternyata masih ada bau-baunya, bau-bau mani. Para ulama mengatakan dimaafkan, kalau masih ada bau-baunya dimaafkan. Setelah dibersihkan, diusap di lantai atau di tanah, dimaafkan. Akan tapi pada zaman kita insya Allah lebih mudah, terlebih lagi ada alat yang lebih canggih daripada masa dahulu. Ada apa pada zaman sekarang ini? Adalah sabun sikat, ya, mungkin bisa, bukan brush tapi, ya, wah, cacat di tangannya, luka. Dengan sabun saja sudah cukup, sudah hilang. Dengan sabun sudah hilang. Asalif, faedah yang ketiga. Yata'ayyan al-yanwiya bi-ghasli farjihi ibtida' al-janabah li'alla yahtad ila ghasli marratan ukhra. Ya, ketika mandi itu niatnya mandi janabah biar tidak mandi lagi. Kalau kita mandi tanpa niat, tidak sah mandi kita. Kita mau mandi saja untuk mencuci kemaluan, membersihkan wadah, lengket-lengket di sini kita bersihkan, tapi tidak niat mandi janabah. Nah, yang seperti ini tidak sah mandinya. Maka biar tidak mandi lagi, maka kita niat di awal itu ketika membersihkan kemaluan, kita sudah niat ini untuk mandi janabah, bukan hanya sekedar bersih-bersih saja. Apa niat mandi janabah? Abu Muhammad, apa niatnya mandi janabah? Nawa itu? Hah? Apa niat mandi janabah? Antum? Gimana niatnya? Hah? Dalam hati? Iya, dalam hati kalau ini. Hah? Kalau ini dalam hati. Dalam hati ya. Ahsan, ahsan, masyaallah, barakallahu fiik. Niatnya tujuan, itu sudah niat. Ya, Abu Muhammad ya. Tujuan, keinginan itu sudah dikatakan niat. Tidak perlu dilafadzkan, tidak perlu ada aku sengaja, nawa itu enggak ada. Enggak ada ya. Ahsan, barakallahu fiik. Tidak ada ucapan-ucapan tertentu. Karena niat itu dalam bahasa Arab maknanya adalah iradah, keinginan. Ketika seorang sudah berkeinginan untuk melakukan sesuatu, itu sudah dikatakan berniat. Paham dong? Nah. Ar-rabi', faedah yang keempat, fil haditsil awal dzukira annahu tawaddo'a wudhu'as shalah. Di dalam hadis yang pertama disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu sebagaimana wudu salat. Wa yaqtadi annahu ghassala rijlaihi, dan wudu sebagaimana wudu salat itu tentunya membasuh kedua kaki. Di hadis hadis, dalam hadis ini sarra disebutkan dengan jelas annahu ghassala rijlaihi ba'da ghusli jasad. Rasulullah SAW membasuh kedua kakinya setelah mengguyur air ke seluruh tubuhnya. Wala'alla ahsan ma yujma' bainahuma an yuqal. Asy-Syaikh di sini menjamak, menggabungkan antara dua hadis ini. Gabungannya adalah beliau tawadda'a fi wudu' fi hadis Maimunah wudu'an kamilan. Dalam hadis Maimunah ini beliau wudu yang sempurna, akan tetapi ghassala rijlaihi marratan thaniyah. Akan tetapi beliau membasuh kedua kakinya pada marratan thaniyah, dua kali setelah mengguyurkan air ke seluruh tubuhnya. Fi makanin akhar, karena tempatnya berbeda. Ya. Barakallahu fikum. Wudu sempurna, kemudian setelah selesai baru beliau membasuh kaki. Ya, barakallahu fikum. Al-Khamis yang kelima. Fi hadzal hadis, dalam hadis ini anna Maimunah ja'at bi khirqah. Maimunah datang membawa khirqah, sepotong kain. Liyansyaf biha a'dha'ahu, agar beliau sallallahu alaihi wasallam mengeringkan airnya di anggota tubuhnya. Falam yaqbalha, Rasulullah SAW tidak menerimanya. Wa inna man nafadha yadayhi bil ma, hanya saja beliau SAW membersihkan air tersebut, mengeringkan air tersebut dengan tangannya, dengan kedua tangannya. Barakallahu fikum. As-sadis yang keenam, annahu la yajibu dalkul jasad bil ghusl, ketika mandi tidak diwajibkan untuk menggosok-gosok tubuh dengan tangan, digosok-gosok, dibersihkan, digosok-gosok pakai sikat atau pakai apa tadi? Alat atau diteken dengan tangan. Ini tidak wajib ya. Tidak wajib. Antum guyur air ke seluruh tubuh itu sudah cukup tanpa digosok-gosok. Wa huwa kadalki fil wudu sunnah. Ya. Dan yang demikian itu seperti menggosok dalam wudu sunnah. As-sabi', faedah yang ketujuh, annahu la yaghsil a'dha'al wudu' lil janabah ba'da ghusliha fil wudu'. Faqad sahaha an-Nawawi annahu yujzi ghusla wahida 'anil wudu' wa 'anil janabah. Bahwasanya tidak membasuh anggota wudu' untuk janabah membasuh anggota wudhu karena janabah, karena junub ini setelah membasuhnya dalam wudhu. Jadi setelah wudhu, setelah mandi dengan bentuk yang seperti ini, tidak perlu wudhu lagi. Tidak perlu wudhu lagi karena sudah sah, sudah lengkap satu paket. Al-Imam Nawawi rahimahullah mengatakan sah satu kali mandi sudah mencukupi dari wudhu dan janabah, mengangkat hadasnya dan sudah mencukupi dari wudhu, tidak perlu wudhu lagi. Az-Zamin, faedah yang ke-8, anna ghuslal jasad marratun wahidatun, bahwa membasuh, mengguyurkan air ke seluruh tubuh cukup satu kali. Satu kali saja sudah mencukupi. Tapi kalau mau ditambah, tidak mengapa. Satu kali, maksud satu kali di sini, kena semuanya, semua tubuh kena. Barakallahu fikum. Tapi kalau satu kali tidak kena, tambah lagi. Yang jelas air mengenai seluruh tubuh. Wa ba'dhum yaj'aluhu thalathan. Thalathan, sebagian mereka mengatakan tiga kali. Qiyasan 'ala wudhu, sebagaimana wudhu, wudhu tiga kali. Wala qiyas ma'an nas, dan tidak ada qiyas dalam hal ini karena nas menyebutkan beliau mengguyurkan air ke seluruh tubuh, cukup sampai di sini. Tidak perlu dikiaskan. Ini adalah ikhtiar pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan guru kami, kata beliau Abdurrahman Ibnu Nasir Az-Zahri, dan sebagian dan salah satu dari dua pendapat Al-Imam Ahmad dalam mazhabnya. Selesai kita dari hadis Maimunah. Semoga hadis ini bisa kita amalkan. Hadis tentang mandi janabah bisa kita amalkan. Mandi janabah sesuai dengan tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mandi kalau mau mandi junub, tata cara seperti ini lagi. Ya. Kalau selama ini kita mengguyur air ke seluruh tubuh, nah, nanti kita coba pakai tata cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Kita cukupkan sampai di sini. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri tentang janabah atau pembahasan yang lain yang sudah kita lewati? Tidak ada yang tanyakan? Paham belum ya? Sudah? Baik. Kalau tidak ada, pembahasannya singkat saja. Cukup sampai di sini. Insya Allah pada waktu berikutnya kita masuk hadis yang ke-31. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Sebentar lagi kita masuk bab tayamum, ya. Bab tayamum, setelah itu masuk bab haid, setelah itu masuk bab sholat. Tidak lama lagi kita masuk pembahasan sifat sholat Nabi. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhalu. Barakallahu fikum.